Mitra bisnis menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistio, pusat-pusat kekuasaan yang menjadi pilar demokrasi seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, bank sentral, LSM, hingga media massa, sebenarnya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari dampak negatif liberalisasi jika pusat-pusat kekuasaan itu mau mengedepankan kepentingan nasional. Guna melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak sempat menyayangkan sikap multinational corporation yang justru memetik keuntungan di tengah kondisi Indonesia yang Bapak sebutkan dalam posisi terra incognita. Nah, apakah kita bisa menuntut mereka untuk menghentikan aksi-aksinya yang merugikan kita itu? Tanpa political will, bohong aja kita bisa lakukan itu. Yang menuntut siapa? Kalau yang menuntut kemudian kecipratan dikit ya sudahlah diam. Kita ngomong angka triliun ini, bukan M. Kan gitu, dan ini sudah puluhan tahun sistem bekerja seperti itu gitu. Jadi pemerintah itu nggak bisa menjalankan amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar ya mengenai penguasaan tanah air oleh negara itu. Nah, ya agak sulit ketika kemudian publik menganggap merugikan negara secara keseluruhan. Kita lalu kembali lagi, siapa sih yang disebut negara? Negara itu kan diwakili oleh pemerintah. Pemerintah itu diwakili oleh pejabat-pejabatnya. Nah, pejabat-pejabat itu sekarang di dalam free fight politik kayak begini menjadi sumber, menjadi ATM-ATM partai, ATM-ATM kelompok-kelompok politik di luar birokrasi gitu. Lantas menurut Bapak, apa bisa pemerintah dan swasta lokal mengelola kekayaan alam secara mandiri tanpa melibatkan multinational corporation, Pak Her? Kalau hitungan saya tidak mampu 100% gitu. Kalau kita masih perlu modal, kita perlu akses jaringan, kita perlu teknologi yang lumayan tinggi gitu ya. Apa swasta kita kan juga sebetulnya di bawah prinsip etatisme gitu lah. Kenapa? Dalam praktek ya, itu tidak cukup kuat swasta di Indonesia itu untuk bermain sendiri gitu ya. Contoh kan di Lapindo, hanya karena mau ngirit chasingnya mata bor itu, dampaknya saya gitu ya. Jadi Lapindo segitu aja udah nggak bisa dikendalikan lagi gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, Pas FM.